Sehat bagi kita semua bahwa Al-Quran yang kita baca, yang kita bawa, yang kita hafalkan, yang kita amalkan adalah bukan sembarang kitab, adalah sebuah kitab yang sangat suci di bawah kalam Allah. Jadi itu harus kita ingat selalu. Maka ketika ngaji Quran, tata keramanya orang ngaji harus senantiasa kita pakai. Itu intinya. Jadi mohon ini dibawa terus. Nanti kita mulai tadarus akan selalu kita baca dan semoga menjadi nasihat yang selalu kita lakukan manakala kita mengaji Al-Qur'anul Karim. Selanjutnya itu yang satu lembar, bagi terutama saya aturkan kepada yang belum lancar membaca Arabnya nih, yang sudah ya enggak usah itu kali ya. Monggo Bu Umi. Monggo modalaken Mas surat waqi'ah sesarengan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqi'atiha kadhibah khafidatun rafi'ah idza rujjatil ardu rajjah wa bassatil jibalu bassah fakanat haba'an basta wa kuntum azwajan salasa fa ashabul maymanati ma ashabul maymanah wa ashabul mash'anati ma ashabul mash'anah والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ملتان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا

وفي أمر قصد نكون فشد أزمكم لله فشدوا أزمكم لله وهم زينا زينا بزينة القرآن وأكرمنا وأكرمنا بكرامة القرآن شرفنا وشرفنا بشرافة القرآن وأدخلنا الجنة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu dan seluruh hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada sore hari ini sudah datang ke Majlis Ar-Raudhah. Tadi sudah belajar bareng-bareng untuk menghafalkan surat Al-Waqiah. Ya, menghafalkan surat Al-Waqiah bersama guru besar dari para penghafal Al-Quran wanita yang ada di Solo, Ibu Siha dan rombongannya. Insya Allah kita suatu saat bisa hafal. Kira-kira hafalnya tahun berapa, Bu? Insya Allah kiamat belum tiba, sudah apa ya, Bu, ya? Insya Allah. Insya Allah. Seperti yang sudah diketahui, surat Waqiah ini salah satu surat yang sangat mujarab untuk urusan rezeki. Masih ingat ceritanya Ustaz Yusuf Mansur tentang surat Waqiah? Lupa? Lupa atau ingat? Lupa, Bu? Tambal ban. Yang mana? Karena cerita tambal ban ada berapa? Yang mana? Seragen. Oh, bukan, masa Ustaz Yusuf Mansur Seragen. Ustaz Yusuf Mansur, beliau pernah naik mobil, kebetulan bannya itu kendes, kurang angin, beliau kemudian parkir persis di dekatnya tukang tambal ban. Nah, ketika itu ditambal di kompa bannya ditambah gitu aja karena enggak bocor. Kemudian Ustaz Yusuf Mansur bilang begini, mau minta petunjuk anak muda tadi ya, minta petunjuk biar rezekinya lancar. Ya udah, amalkan saja surat Al-Waqiah. Pokoknya baca surat Al-Waqiah sebanyak mungkin. Sudah, sugih kamu nanti, kaya kamu. Tidak sampai setahun, ada satu orang ngirim undangan ke rumahnya Ustaz Yusuf Mansur. Sudah pernah dengar belum cerita ini? Belum. Masa belum, Bu? Belum. Belum? Zena? Belum juga? Mbak Titi? Oh, juga belum? Ya. Ternyata ada undangan diharap Ustaz datang untuk meresmikan peresmian ruko. 3 rupuk dan 1 swalayan kecil. Iya, heran nih siapa orang gak kenal gitu kan. Akhirnya ditelepon, terhubung, tanya Ustaz Yusuf Mansur nih ya, Anda ini siapa? Saya murid Ustaz, pokoknya kalau Ustaz gak datang peresmian batal. Bisa janji kalau Ustaz gak datang peresmiannya batal. Oh, Anda ini siapa? Saya orang yang Ustadz kasih amalan untuk baca surat Al-Waqiah tiap hari biar kaya. Tukang tambal ban. Ya, tukang tambal ban. Sebetulnya beliau itu tadinya sarjana, cuman nganggur akhirnya nambal ban. Hasilnya ditanya sama Ustadz Mansur, gimana kamu ngamalkan surat Al-Waqiah? Iya, saya itu kalau tambal ban lagi sepi saya baca Waqiah. Kalau enggak ada pasien baca Waqiah. Cuman gitu terus. Jadi ngelamunnya baca Waqiah. Kalau ibu-ibu seriusnya baca Waqiah, ngelamunnya ngapain? Kalau yang satu ini enggak. Jadi dia ngelamunnya itu sambil nunggu orang datang baca surat Al-Waqiah. Satu hari berapa kali? Enggak tahu Ustaz berapa kali. Pokoknya saya kalau diem baca surat Waqiah. Baca terus. Subhanallah, tidak sampai 1 tahun bisa menjadi pemilik 3 ruko dan 1 swalayan kecil. Kira-kira itu cepat atau lama, Bu? Cepat. Cuman baca surat, tapi terus bacanya. Bacanya terus. Nah, ini kadang kita bacanya juga malas-malesan. Kalau kober, kalau iling. Kalau iling ya, kalau ingat. Kalau enggak, ya tidak. Pada sore hari ini, saya pengen bahas dulu tentang adab tadi yang disebut adab syair. Adab itu apa tuh, Bu? Sebelum kita melanjut kitab Adabul Mufrad ya. Adab itu bahasa Indonesianya apa? Tata krama. Apalagi? Adab. Kesopanan. Apalagi? Adab itu juga termasuk bahasa Indonesia. Manusia yang beradab. Ada manusia yang tidak beradab, ada manusia yang biadab. Jadi kalau biadab berarti tidak beradab, sangat tidak beradab disebut biadab. Kalau orang yang beradab itu orangnya luar biasa. Nah, adab itu apa? Adab adalah pandangan hati yang yang mengagungkan Allah. Itu adab yang betul itu. Pandangan hati yang mengagungkan Allah. Hasilnya dalam segala kegiatan dia menjadi manusia yang penuh tata krama. Dia menjadi manusia yang menjalankan semua aturan dengan baik dan benar. Kenapa? Hatinya udah mengagungkan Allah. Contoh, ada orang mau masuk kamar kecil, hatinya mengagungkan Allah. Hatinya mengagungkan Allah. Mau melangkahkan kamar kecil pakai kaki yang kanan itu enggak tekan. Enggak usah pakai diajari, ya. Otomatis kaki kanan mau diajak masuk itu enggak mau. Mau diajak masuk enggak mau. Kenapa? Ini tempatnya enggak pas buat kaki kanan. Ya, tempatnya enggak pas buat kaki kanan karena ini tempat yang kotor, tempat yang di situ banyak manusia lupa kepada Allah, bahkan zikir dengan suara keras di situ dimakrokan, kaki kanan dulu enggak nyambung sama hatinya. Ya, enggaknya nyambung. Otomatis itu langsung ringan kaki kiri yang melangkah terlebih dahulu. Karena apa? Muncul di hatinya mengagungkan Allah. Ini contoh, baru masuk kamar mandi kaki kanan aja udah rasanya seperti itu. Nah kalau kita kira-kira cuman asal kanan kiri atau rasanya dapat enggak? Rasa, bukan sekedar melangkah kaki kiri, tapi ada rasa. Ketika melangkahkan kaki itu di hati ada rasa. Kemudian di kamar mandi, nih Sayyidina Utsman bin Affan, saking adabnya, di kamar mandi dilarang berbicara kan? Makruh berbicara. Tapi kalau ibu-ibu nyanyi, enggak bu, ya yang sudah sekarang enggak, dulu ya atau enggak, pernah atau enggak pernah, betul kan? Sekarang udah jadi jidah-jidah masa nyanyi, nenek-nenek nyanyi di kamar mandi kan menakutkan, dikira kuntilanak nanti siapa nih? Ini di kamar mandi tidak berbicara, itu bagian dari A. Adab, kenapa di kamar mandi adabnya enggak berbicara? Itu yang jarang dibahas sama orang, betul enggak? Mau tahu kenapa? Sudah tahu belum? Yang benar. Meika, apa coba? Belum tahu juga? Ya. Begini, bocorannya mau enggak? Mau bocorannya? Katanya, ini juga katanya, cuman katanya orang soleh, ya katanya ulama. Malaikat pencatat kebaikan dan malaikat pencatat keburukan yang ditugaskan tidak berpisah dengan manusia. Ketika manusia itu masuk kamar mandi, karena adabnya kepada manusia itu, malaikatnya undur diri. Malaikatnya undur diri. Karena sopan dan santunnya malaikat tadi, gak mau ikut manusia itu ke kamar mandi. Jauh sedikit. Sopan banget malaikat tadi. Coba rasanya dapat gak sekarang saya ngomong gini? Ada yang merinding? Iya? Merinding? Jangan nangis ya. Masa ngomong malaikat gitu nangis? Keluar nih malaikat. Ya. Tapi kalau si manusia ini mulai ngomong, gitu ya, malaikatnya langsung datang. Kenapa? Tugasnya nyatet. Tugasnya nyatet. Dan itu membuat perasaan malaikat gak enak. Ya, buat perasaan malaikat enggak enak. Masa malaikat suruh lihat, ngapunten ya, kita lagi dodok gitu ya. Malaikat suruh lihat, kan enggak sopan. Ya, enggak sopan. Ini dari adabnya kepada para malaikat sampai-sampai di kamar mandi jangan bicara. Biar malaikatnya nyaman, biar malaikat nyaman. Ini menurut para ulama. Ya seperti itu. Ini contoh nih. Ini contoh. Sayyidina Utsman bin Affan sampai-sampai karena beradabnya kepada Allah, beradabnya kepada para malaikat, kalau masuk kamar mandi tidak pernah lepas pakaian. Nah, terus pripun? Kalau mandi bagaimana? Itu kalau orang Jawa ada mesti kembenan ya. Masih apa namanya, dengan bajunya mandi. Kalau orang tua dulu, mungkin sebagian orang tua sampai sekarang masih seperti itu. Ada. Saya pernah menemukan ibu-ibu yang kalau masuk kamar mandi, mandi ya dengan bajunya. Biar selesai gitu. Kenapa? Malu sama malaikat katanya. Kalau yang sekarang jangankan malaikat menungso ora izin. Apalagi malaikat. Gimana Bu? Sampai segitu kalau di kamar mandi? Panjenengan iki lho. Enggak kan? Terus karena di kamar mandi itu tempatnya kotor enggak baik, yang banyak demit setan iblis di sana, malaikat enggak mau masuk. Loh, malaikat enggak mau masuk. Demit setan iblis, makanya masuk kamar mandi disuruh langkah kaki kiri, ini tempat yang enggak baik. Langkah kaki kiri. Kemudian baca doa kan? Allahumma inni a'udzubika min khubuthi wal khaba'ith. Itu kan nama setan tuh, khubuth wal khaba'ith. Nama setan khusus kamar mandi, spesialis kamar mandi. Tugasnya menggoda manusia agar jangan cepat-cepat keluar dari kamar mandi. Kemudian mulai bisik macam-macam. Makanya kebanyakan manusia masuk kamar mandi kerasan di sana. Betul enggak? Ayo. Ngaji sama di kamar mandi kerasan mana? Banyak kalau ngaji itu kakinya geringgingin ya. Anehnya di kamar mandi enggak geringgingin. Ya, kalau ngaji ngantuk, di kamar mandi seger. Jujur ya. Kalau pengajian kadang kita ngelamun, di kamar mandi fokus, betul gak? Bisa khusyuk, benar gak itu? Kenapa? Setannya demen, jangan diganggu yang aneh-aneh, biar ramah di sini. Ya biar ramah di sini. Makanya adabnya orang yang di kamar mandi tidak berlama-lama di kamar mandi, masuk segera keluar. Adabnya seperti itu. Kenapa? Jangan lama-lama jauh dari malaikat, jangan lama-lama jauh dari zikir kepada Allah. Itu contoh adab. Nah, ini adab timbul dari mana? Hatinya mengagungkan Allah. Ada yang kalau hatinya tidak ada pengagungan Allah, ya sudah, mau masuk kamar mandi sambil gerundung kayak mau begini kayak. Ngapunten kata almarhum guru saya. Banyak orang masuk kamar mandi, belum masuk kamar mandi udah ucul-ucul. Betul ya? Belum masuk, kalau kamar mandi di kamar tuh ya, masuk kamar mandi, belum masuk kamar mandi udah ucul-ucul. Gak malu sama yang di kamar. Kira di kamar gak ada yang lihat, Bu. Makanya, kalau mau lepas baju, ya, adabnya, baca doa. Apa doanya? Bingung loh, ini jelas gak pernah baca ini, makanya diundik jin terus. Kalau doa ini dibaca, maka tertutup dari pandangannya jin gak bisa lihat auratnya ibu-ibu, aurat saya. Bismillahilladzi la ilaha illa hu. Selesai, cuma baca itu dok. Bismillahilladzi la ilaha illa hu. Lepas tangan kiri, yang lepas dulu ya kan, karena lepas tangan di kiri. Kalau celana yang mulai dari kaki di kaki kiri, pokok semuanya ngelepas serta di kiri. Setelah itu jin gak bisa lihat, cuman lebih afdal jangan di kamar lepas-lepasnya di kamar mandi. Ini contoh adab ya, contoh adab. Gini sajalah, mulai review depan mau apa gak mau. Kalau Jumat besok malam, mulai Jumat besok malam yang mau dengarkan di Radio Al-Hidayah, insyaallah mulai Jumat besok pembahasannya di Majelis Ar-Raudhah, sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW dari mulai sebelum lahir sampai nanti kita mati. Karena enggak bakal rampung tuh bahas terus sampai kita nini-nini ya, bahas itu terus. Itu akan masuk ke segala hal. Nah, yang Rebu gini, saya mau tulis buku tapi nulisnya sejalan dengan pengajian. Ayo, menarik enggak? Judulnya adab, cuma itu toh. Mulai dari melek mata, kita ulangi lagi ya, bangun tidur sampai tidur. Judul bukunya itu, dari bangun tidur hingga tidur, adab. Segala hal berhubungan dengan adab sehari-hari. Kira-kira setuju enggak? Ini setuju benar apa enggak? Saya mau nanya, tadi bahas adabnya seperti yang sering didengar atau ada rasa yang lain? ada rasa yang lain? Ada. Di hati rasanya antep atau enteng? Oh, mantap. Kira-kira syair ini tadi tuh. Jadi adab ini luar biasa. Adab itu luar biasa. Nah, saya cuma pada sore hari ini membahas satu saja, tapi nggak sampai rampung. Nggak sampai rampung. Atau sampai rampung, tapi diringkas. Tapi diringkas. Sehubungan dengan Al-Quran. Ya, sehubungan dengan Al-Quran. Adab membaca Al-Quran. Adab membaca Al-Quran. Satu, tahu dulu yang mau dibaca apa. Itu adab. Banyak orang baca Al-Quran gak ngerti yang dibaca apa. Boleh saya kasih contoh? Ibu kalau pegang surat dari presiden, tahu itu surat dari presiden, dadiduk boten. Isinya apa kira-kira gitu kan? Penasaran isinya apa? Kemudian surat tadi kertasnya dipegang dengan penuh hormat atau biasa-biasa? Dengan penuh hormat. Kemudian ketika megang ini ada rasa bangga enggak? Nah, kalau membacakan surat ini kepada orang lain senang enggak hatinya? Senang. Sudah sederhana itu ya. Pertanyaan. Al-Qur'an itu apa sekarang? Kalamnya Allah. Kalamnya Allah itu bukan makhluk, bukan ciptaan, itu bagian dari Allah. Kalamnya Allah. Nah, sekarang kita diizinkan lidah yang kotor, hati yang butek, pikiran yang ruwet diizinkan membaca kalamnya Allah. Kira-kira itu sebuah kehormatan enggak? Kehormatan yang luar biasa. Nah, ini kalam Allah. Begitu kita mau baca, judulnya membaca suratnya Allah, itu hati ada rasa kangen, bangga atau tidak? Gila enggak? Bangga, kangen, terus apa namanya, ta'zim, pengagungan, ada rasa apa namanya, ini saya di hadapannya Allah membacakan kalamnya Allah, ada rasa gitu belum? Misalnya cuma ini misal Al-Quran. Misal ya, kalau kita tahu ini kalamnya Allah, tahu ini kalamnya Allah, megangnya kira-kira begini, begini atau gini ya. Nah, coba sekarang kalau orang megang Al-Quran kebanyakan gimana? Megangnya saja nggak ada adabnya. Kenapa? Dianggap sama dengan buku yang lain. Dianggap sama. Bagaimana bisa sama? Gak punya wudhu, gak boleh megang sama Allah. Dalam keadaan haid nifas, gak boleh megang. Berarti yang megang harus benar-benar suci. Kalau mau bisa menikmati zahirnya Al-Quran, zahirnya Al-Quran itu huruf-hurufnya tadi ya, mau bisa menikmati, bisa melihatnya, bisa menyentuhnya, harus dalam keadaan suci. Nah, termasuk kalau mau bisa tahu dalamnya huruf-huruf tadi, maknanya, maksudnya, isinya, kandungannya, hatinya juga harus suci. Kalau zahirnya cuman suci, hatinya enggak suci, dapatnya cuman kulitnya tok, dalamnya enggak dapat. Saya mau kasih satu contoh. Contoh yang memalukan. Mau lihat tuh orang-orang non-muslim, saya ambil contoh aja orang-orang Nasrani, kalau berangkat ke gereja bawa Injil, betul kan? Satu, bawa Injilnya itu kalau dilihat nyeneng ke hati apa enggak nyeneng ke hati cara bawanya? Nyeneng kan? Coba bawanya gimana? Bawanya aja dengan bangga, ditunjukkan yang ini Injil saya ini, bangga, benar kan? Kita diajari sama Allah jangan nyentuh kecuali suci. Ini wahyuku, kalamku. Coba sekarang orang ke masjid bawa Al-Quran ketinggal boten. Dimasukkan dalam tas, tasnya dibokong. Nganyelke boten. astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Aneh tapi nyata. Mana yang mau capek-capek, berberat-berat, bersusah-susah demi menghormati Al-Quran, dipegang, dipeluk, kemudian jalan, ditunjukkan sama orang, ini kalamullah. Dengan cinta, sekarang masih ada atau enggak? Anak-anak TPA masih. Anak TPA pun berangkat dari rumah, bangga bawa ikroknya. Betul? Ini kan bangga, justru anak TPA lah kok yang udah lanjut usia enggak. Kinten-kinten pripun? Kalah mboten kalih lari TPA? Kalah ya? Kalah. Itu baru urusan megang. Baru urusan megang. Coba lihat seorang sahabat. Ya. Muawiyah bin Abi Jahal. Apa Ikrimah ya, Ikrimah. Ikrimah bin Abi Jahal. Sahabat namanya Ikrimah. Anaknya Abu Jahal. Kalau bapaknya musuh Islam. Tapi kalau anaknya akhirnya masuk Islam dan jadi muslim, sahabat yang luar biasa. Dua Al-Qur'an itu bukan 30 juz jadi satu. Zamannya Sayyidina Uthman itu baru yang banyak tersebar. Zamannya Sayyidina Umar itu udah tapi belum banyak. Belum banyak. Makanya dulu di Pulau Jawa itu yang punya Al-Quran 30 juz gak banyak kan? Masih ditulis tangan dengan apa itu? Tinta emas ya? Peradam ya kan? Dengan peradam, masih lembaran-lembaran. Itu gak banyak naskah Al-Quran yang seperti itu. Itu aja zaman di Pulau Jawa, apalagi zaman sahabat. Mereka kadang punya Al-Quran itu cuma satu lembar. Tapi megangnya Ikrimah ini bin Abi Jahal, kalau pegang satu lembar Al-Quran begitu megang, dicuri pingsan, dicuri sampai pingsan. Nah kalau kita megang Al-Quran sama kertas gak podo yahi, ngapain nyambungnya Al-Quran bareng? Tapi kan gak niat nyambungnya. Ya, Pak. Nah coba ngapunten, saya mau nanya ya, ngapunten Radhi Saru, tapi ini untuk bayangkan nyambung anaknya sama nyambung Al-Quran, kira-kira mantep mana sedotannya? Hah? Mantep mana? Anak toh? Kenapa? Karena menciumnya dengan cinta, betul kan? Betul. Dengan cinta. Tapi kalau nyambung Al-Quran, apa? Syarat asal-asalan kebiasaan, betul enggak? Itu kan begitu maksudnya. Ta'zim, ada mengagungkan Allah dalam hati, makanya begitu pegang Al-Quran, ini nyiumnya udah lain. Merasakan ya Allah, ini kalamnya Allah, betapa beruntungnya kertas yang dia jadi tempat untuk dituliskan kalamnya, kalamnya Allah. Andai kata hatiku menjadi wadah kalamnya Allah, makanya para penghafal Al-Quran bejo luar biasa. Ya, paling ya. Bejo luar biasa. Makanya kita kalau gak semangat ngapalkan Al-Ikhlas, Al-Falaq, pokoknya Al-Quran, entah itu surat yang kecil, apalagi 30 juz masuk dalam dirinya, mak bledung, 30 juz ada di dirinya. Ini tubuhnya, hatinya, untungnya luar biasa. Makanya orang yang hafal 30 juz, haram neraka menyentuh tubuhnya. Gak boleh. Kalau benar-benar cinta loh ya sama Al-Quran ya, bukan niat untuk sombong-sombongan, gak mungkin disentuh oleh neraka. Bahkan dari hebatnya, pengaruh dari Al-Quran yang dihafalkannya bisa nular sampai 10 anggota keluarganya yang udah dijamin masuk neraka, selamat gak jadi masuk neraka gara-gara dia. Coba nih. Makanya kertas itu kalau ada Al-Quran yang ninjak kertas itu haram hukumnya. Tapi kalau kertas gak ada Al-Qurannya, mau dirobek-robek, mau diinjak, mau diapakan, terserah. Tapi begitu ada, bismillah. Cuma itu saja, tidak boleh diinjak, wajib diletakkan di tempat yang mulia. Gara-gara apa? Ada Al-Qurannya. Gak pernah gak nyiumnya itu dengan perasaan seperti itu. Biar dapat berkahnya, biar dapat rahmatnya, udah belum? Ini baru ada nyium, jamnya udah tambah cepat habis. Pripun Dilanjut boten? Iya, memang tak lebihkan 10 menit. Memang jamnya sengaja yang di sini kelebihan 10 menit. Biar batas jam 6 oh masih ada 10 menit. Ya kan, Bu ya? Yang di depan mata saya ini jamnya kecepatan 10 menit. Nah, udah jelas jadi pegangnya Al-Qur'an tadi. Ikrimah bin Abi Jahal diciumi. Setelah menciumi, pingsan. Untung ibu-ibu enggak niru begitu. Kalau niru setiap ngaji suami yang bingung. Oh iya, bernyaji gotong, ngaji gotong gitu kan. Ya? PPO ya. PPO biar apa? Biar sih siuman enggak bisa. Repot kan akhirnya. Untung enggak semua manusia seperti itu. Kenapa Ikrimah begitu bangun ditanya? Kenapa kamu kok pegang Al-Qur'an, setiap pegang Al-Qur'an baru megang aja belum baca udah semaput? Kenapa? Dijawab, iya, soalnya saya diizinkan menyentuh wahyunya Allah. Ini kalamnya Allah, saya diizinkan menyentuh. Bagaimana? Mau saya kasih satu cerita kisah cinta enggak? Ibu-ibu bisa cinta langsung mau gitu. Mau nostalgia, Bu. Ada seorang wanita namanya Laila. Seorang wanita namanya Laila. Laila didatangi sama pamannya. Wahai keponakanku, ya, sepupumu itu jatuh cinta dengan kamu dan pengen menikah dengan dirimu. Ya, saat itu Laila mengatakan, paman, ya, setiap cinta harus dibuktikan. Bukan sekedar ucapan. Gimana cara buktikannya? Saya akan jalan di jalan biasa, nanti sepupu saya suruh berduduk atau berdiri di pinggir jalan melihat saya jalan. Itu ujiannya begitu saja, nanti hasilnya laporkan ke saya yang putuskan jadi atau enggak jadi. Wah, ya siap. Kasih tahu anaknya nih. Laila mau jalan di sini, kamu nonton ya. Wah, semangat. Oh, jatuh cinta kelas berat. Tunggu pinggir jalan. Laila jalan. Orang dulu kan kalau pakaian itu pakaiannya lengsreh-lengsrehkan, makanya Rasulullah kan mengajarkan jangan pakaiannya lengsreh-lengsreh. Nah itu, jalan. Namanya dulu kan belum ada aspal gitu ya. Jalan padang pasir. Pakaian yang kena pasir menimbulkan akhirnya debu yang berterbangan. Ya, debu yang berterbangan. Debu ini kemudian kena ke wajah pria yang jatuh cinta kepada Laila tadi. Hasilnya kena debunya langsung pingsan. Oh, bapaknya seneng nih. Masya Allah, cintanya luar biasa. Kena debunya saja langsung pingsan. Lapor sama Laila, keponakanku, ya, sepupumu itu tadi sudah lihat kamu. Terus gimana? Kena debu kamu, dia pingsan. Debu dari pakaianmu, dia pingsan. Laila tersenyum jawab, maaf, Pak D, saya tolak lamarannya. Loh, kenapa? Lah, kena debu saya aja pingsan. Apalagi kalau kesenggol saya, mati nanti. Paham ya? Mati nanti. Lah, sahabatnya Rasulullah SAW baru megang aja udah pingsan. Kira-kira ketika membaca Al-Quran itu suasananya seperti apa? Bacanya lain, hatinya itu betul-betul menghadap kepada Allah. Nah, karena itu termasuk adab membaca Al-Quran, ngerti dulu nih yang mau dibaca apa. Udah ngerti belum sekarang? Sudah? Ya, Al-Qurannya ditaruh di mana di rumah? Kalau mau ngetes satu rumah itu suka ngaji atau tidak, masuk rumah, tapi jangan niat ngetes, gak bagus niat ngetes. Cuman untuk survei, main ke rumahnya orang gitu, coba detect dari 30 orang nanti hasilnya apa. Assalamualaikum, waalaikumsalam, duduk ngobrol, saya pinjam Al-Qur'annya. Kalau cepet ngaji kan berarti kulino ngaji, ngeri kesuan berarti boten nate ngaji gitu. Atau kalau jawabannya begini, oh maaf, Al-Qur'annya kemarin udah saya bagi-bagian tetangga, genah ngabisi gitu. Ini kelihatan tuh, kelihatan. Atau ya dia cepet ngambilnya cepet, tapi ngeluarkannya kelamaan. Kenapa? Beledukan. Al-Qur'annya keluarnya cuma Ramadan, gak Ramadan gak keluar. Ini coba dilihat di rumah-rumah kita, coba dari sekian banyak Al-Qur'an yang dibaca berapa? Dan kalau dibaca, bacanya itu kapan? Tiap hari atau tidak, dan seterusnya. Berarti kita belum mengerti Al-Quran ini apa, kenapa boten ngaji ini, kangen boten, dianggap biasa, rasa pengen ngaji enggak ada, dianggap ini sebuah ya, sesuatu yang lebih istimewa kalau kita baca komik, baca koran tiap hari, betul enggak? Yang punya koran-koran itu, baca koran tiap hari itu bayar. Betul. Al-Quran sekali dibeli, bahkan sering dapat pinjaman, ya kan? Gratis dikasih orang wakaf itu, atau orang ngasih hadiah, sudah dikasih yang bagus, dibaca tidak pernah. Lagi kira Al-Qurannya nangis, mboten. Nangis ya. Nangis Al-Qurannya. Ya, alhamdulillah minumannya mulai keluar. Dari belakang dulu. Katanya sesekali yang belakang dulu, soft belakang yang dapat minuman dulu, soft depan belum ini ya, ustadznya gak usah ya, gak usah, nyindir maksudnya, gak paham-paham. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, jelas semua ini baru adab nih, megang, mau dilanjutkan berikutnya atau cuma megang aja? Hah? Megang, termasuk megang Al-Quran itu tidak boleh, adabnya ya begini, tangan kiri ngerokok monggo, tangan kiri ini tangan ngapunten ya, buat cebok, buat apa ini, saya ngomong belak-belakan aja ya, buat upil ya, buat yang kotor kok, buat kotor. Kemudian curu megang kalamullah. Saya mau nanya, panjenengan kalau beli makanan, yang juali makanan nyukukannya itu pakai pisang goreng, monggo didahar tangan kiri. Boten, kalau boten itu sopan enggak? Enggak sopan. Itu apa tadi? Pisang goreng. Ya kalau Al-Quran? Mikir enggak kira-kira, nih megangnya tangan kiri enggak sopan. Jangan dipegang tangan kiri, megangnya dengan tangan kanan, kemudian kalau bisa sambil megangnya itu jangan ya, sama berdiri ya, jangan sampai di bawah, jangan sampai di bawah, hendaknya dipegang, diletakkan di atas punggung sejajar sama pusar ya, di atas pusar, syukur-syukur dipegang di dekat, apalagi tangan dia, nunjukkan rasa cinta kepada Al-Quran. Ini baru memegangnya dan wajib wudhu, wajib dengan wudhu. Kalau enggak wudhu dosa, haram, tidak boleh menyentuh Al-Quran dalam keadaan tidak berwudhu. Nah kemudian kalau udah megang baca Al-Quran ngaji, jangan sampai ngaji Al-Quran, Al-Qurannya itu cuma ditaruh di pupu. Ya, harus dikasih tataan, tantang oke, meja seperti ini, ya, tinggi. Jadi Al-Quran itu betul-betul dimuliakan, jangan sampai deket-deket dengan sesuatu di tubuh kita yang gak enak. Paham ya? Gak sopan gitu kan? Letakkan di atas. Cuman zaman sekarang ada orang-orang yang ngajari begini, Al-Quran itu yang penting isini. Ada enggak? Sing penting ki ngamal kene, ora mongkar kertas iki podo wae karo liyane. Ini ada yang ngajari begini kan, ajaran keblinger nih. Bagaimana bisa dapat isinya? Lawang mengamalkan secara zahir aja udah enggak, apalagi isinya. Menghormati secara zahir aja udah enggak, apalagi ngamalkan yang lebih. Saya mau kasih contoh, Bu. Kalau Bapak bilang sama Ibu begini, Bu, saya ini jatuh cinta sama Ibu. Ya. Tapi Ibu di kampung, naik mobil ya, mobilnya pickup, belakang bawa kambing, Ibu ditaruh bersama kambing. Terus Ibu lapor sama Bapak, ngapunten Pak, katanya cinta sama saya. Kok saya ditaruh bersama kan kambing? Jawabannya, yang penting kan pelayanan saya. Kira-kira jual pos ngapun-ngapun, Bu. Kalau namanya cinta itu nempatkannya duduk saja udah berbeda. Enggak mungkin tuh orang barat ya. Orang barat itu saking sopannya sama wanita, kalau naik mobil bareng wanita, turun dari mobil bukakan pintunya. Betul? Ya, bukakan pintunya. Kenapa? Ada penghormatan. Lah kita ini megang Al-Qur'an hormatnya seperti apa? Yuk kita renungkan kembali. Sepele napa mboten niki? Sebetulnya sepele ya, gampang maksudnya, hal yang gampang. Tapi banyak disepelekan oleh orang, dianggap remeh, dianggap tidak penting. Makanya insya Allah nanti pulang dari sini, mulai kita rubah cara kita megang Al-Quran. Pegang dengan penuh kehormatan dan letakkan di tempat yang tinggi, karena ini kalamullah. Dan coba mulai sekarang, saya ngomong pada diri saya sendiri dan kepada ibu-ibu semuanya, timbulkan rasa kangen sama Al-Quran. Bu, cinta sama suami enggak? Cirinya orang jatuh cinta itu apa? Kangen kan? Nih, kalau enggak kangen kira-kira masih cinta enggak? Ya, orang yang cinta itu akan selalu rindu. Enggak bakal hilang tuh rindunya, selalu kangen. Pisah sebentar kangen, pisah sebentar kangen. Orang yang cinta sholat, pisah sholat sebentar kangen. Orang yang cinta ngaji, pisah ngaji sebentar, kangen. Orang yang hafal Al-Quran, gak ngaji, bibirnya itu bingung, gak enak. Kenapa? Kecanduan. Sudah kecanduan. Jadi kalau gak baca Al-Quran, sakau. Ya kira-kira ibu sakit boten. Kalau gak baca Al-Quran, artinya gak enak. Pengen baca gitu. Kalau udah baca, gak pengen mandek. Sekarang yang banyak orang pengen baca atau dipaksa baru baca. Yang banyak dipaksa baru baca. Kemudian kalau baca itu pengen jangan mandek atau pengen cepat mandek? Pengen cepat mandek. Ya ini kira-kira adabnya sama Al-Quran itu ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Nah ini sekarang kalau begini hal yang perlu dipelajari apa enggak berarti adab-adab ini? Perlu. Dihatamkan enggak Bu Sehat? Adab Al-Qur'annya. Ngomongkan adab Al-Qur'an sama orang yang hafal Al-Qur'an di sini ini 30 juz di kirinya, yang di sini Al-Ikhlas. Ini Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, yang di situ 30 juz. Bu, monggo diunjuk, ini udah dapat. Silahkan ya. Udah jelas semua? Dilanjutkan adab Al-Qur'annya atau udah cukup? Bu. Dilanjut. Banyak atau sedikit? Adabnya? Banyak. Ini sampel loh ya. Mulai dari depan, mulai dari bangun tidur. Kita belajar lagi. Ini sadab Al-Quran cuman sampel. Cuman contoh. Contoh saja. Nah, harus wudu ketika dia megang Al-Quran. Kemudian meletakkan di tempat yang tinggi. Ya, meletakkan di tempat yang tinggi. Dan termasuk adabnya orang yang baca Al-Quran, kalau kita baca kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali, tidak boleh diselami. Kalau ngaji, enggak boleh diselami. Ngaji. Mohon maaf, panjenengan kalau lagi mojok dengan orang yang dicintai, mau diganggu enggak? Hah? Ada telepon berdering, kira-kira diamkan atau diterima? Sopo wi kangkring lho, begitu kan? Karena lagi mojok bersama yang dicintai, betul? Iya. Pertanyaannya, cinta sama Al-Quran enggak? Kalau ngaji sering ditinggal-tinggal atau enggak mau ninggal? Misal ya, misal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ileng-ileng ini ingat ada pesanan. Pesanan misalnya ya, pesanan buku 30 belum dipaket. Mas Kus, iya, paket 30 cepat. Mandek ini. Ini mandek cuma gara-gara 30 buku. Ya. Lanjutkan ini. Allahu Ahad, Allahus Samad. Ingat lagi. Nur nama pembantunya. Nur, ya, tolong. Kayak seneng dapur kayak patenono, kompor belum tak pateni. Masya Allah. Ya kan? Zulzilatil ardu zulzalaha. Telepon bunyi, SMS masuk. Sambil baca Mulut baca, SMS dibaca. Yang lebih kira balas SMS. Masya Allah. Ini ngadep siapa? Yang ditepis ya, siapa? Ini kalamullah. Ya, ini kalamullah. Mau dibacakan kepada Allah. Lo lagi bacakan Al-Quran sama Allah. Lah kok diselani menungso, kok nyantai, bahkan seneng. Apalagi yang nyopot judulnya kri masuk telepon keluar nama nama yang ditunggu-tunggu mau bayar utang 30 juta. Masya Allah, Al-Quran nopo telepon. Jujur kita nilai telepon. Menurut para ulama ini manusia yang biadab terhadap Al-Quran. Iya. Ini termasuk manusia yang biadab terhadap Al-Quran. Jazakumullah ya, maaf saya merepot ini. Ya, ini kitab. Manusia yang biadab terhadap Al-Quran. Jadi kalau megang Al-Quran, ya, baca Al-Quran, tidak boleh mandek. Kecuali darurat. Contoh darurat tau. Anaknya mau megang kenalpot panas. Al-Quran, Al-Quran ngawur. Urusi anaknya dulu. Kenalpot pak? Panas. Berhenti, sadaqallahul azim. Tutup. Ada orang sekarang ngomong, kalau ngaji jangan baca sadaqallahul azim. Kenapa? Bid'ah Kanjeng Nabi enggak pernah ngomong begitu. Lah itu orang ruwet, enggak usah digagas. Orang cuma ngomong maha benar Allah yang maha agung. Muji Allah kok dibilang bid'ah. Itu yang ngomong begitu kira-kira enggak tahu, saya bingung ya. Oh, ini benar nih. Itu sampai di sebuah SMA dibuat selebaran ya, haram hukumnya baca sadaqallahul azim, yang baca sadaqallahul azim bid'ah, tempatnya neraka. Benar nih Bu, disebarkan di buletin-buletin begitu. Berarti banyak sekali orang jegur neraka cuman gara-gara muji Allah maha agung, maha benar Allah yang maha agung. Pun jelas yang mana? Jangan diselami. Jadi kalau mau ngaji gimana kira-kira? Satu, yang jelas nikahnya benar, ya kan? Wudhu, dalam keadaan berwudhu. Tempatnya khusus. Kalau mau sempurna, tempatnya khusus. Mohon maaf, ibu-ibu mau nanya boleh. Tapi jujur. Jujur ya. Ini kebanyakan. Saya yakin enggak semuanya, tapi kebanyakan. Ibu-ibu suka masak kan? Harus masak tiap hari ya? Ya. Tempat masaknya ada enggak? Namanya? Dapur. Ibu suka tidur? Kalau enggak suka, pasti kan suka tidur kan? Tidurnya punya kamar enggak? Namanya kamar tidur. Ibu kalau udah makan, udah minum, kira-kira disimpan terus atau dibuang? Tempatnya buang namanya apa? Ya ada toilet, ada kamar mandi ya kan? Itu sampai ada orang satu rumah kamar mandinya di sini ada 1, 2, 3. Ya kamar mandi ada 3. Ada orang yang satu rumah itu kamar mandinya sampai 4. Ada yang kalau tingkat berapa rumahnya kamar mandinya sampai 6 dan seterusnya dan seterusnya. Betul enggak itu? Betul. Kemudian ada enggak ruang nonton TV? Ada. Ruang makan? Ada. Ruang untuk terima tamu? Ada. Musola, saya ngomong yang banyak, ada enggak? Kalau rumah ini semuanya musola, ini semua musola, ini karpet ini sana waitunya musola ya. Pertanyaannya sekarang ini, banyak arsitektur muslim yang kalau ada orang bangun rumah tidak menawarkan, Pak, musolanya di mana, besarnya pengennya seberapa, rumah Bapak harus ada musolanya biar berkah. Itu hampir enggak ada arsitek seperti itu, betul kan? Tapi Pak, ini kamarnya idealnya segini, oh dapurnya sekian, oh ini, oh, betul. Nah sekarang tempat ngajinya ada enggak? Sak gonggong. Kenapa kalau ngaji sak gonggong? Kalau masak kok goni tertentu? Karena apa? Butuh fokus ketika masak. Kenapa? Kalau nonton TV harus di ruangan tertentu. Kenapa kok ngaji sanggon? Gon. Nah, kalau ngaji saja itu harus di apa? Nah, kalau nonton TV harus tempat yang khusus, maka ngajilah di tempat yang khusus, berkahnya kelihatan. Jadi ini tempat khusus buat baca Al-Quran, khusus buat baca Al-Quran, itu berkahnya nanti kelihatan. Makanya sahabatnya Rasulullah SAW itu, mereka kalau sholat punya tempat-tempat khusus. Di Masjid Nabawi itu, oh ini tempatnya Sayyidina Abu Bakar, oh ini tempatnya Sayyidina Umar. Mereka enggak pindah, ya di situ tempatnya. Ya tempatnya di situ lah, itu tempat yang sering diibadahkan, diibad ibadah secara rutin, kontinu, istiqomah, manggon, tetap di situ hasilnya akan tampak. Hasilnya akan tampak. Sebentar dibuat ibadah, sebentar dibuat begini, sebentar buat begitu. Ya nonton TV di situ, nonton dangdut ya di situ, nonton sinetron ya di situ, ngaji ya di situ, malaikat mumet. Malaikatnya pusing. Makanya harus punya ruangan khusus untuk ibadah, zikir dan lain sebagainya. Nah, masuk ruangan itu buat peraturan. Kalau saya sudah di sini, jenderal manggil bilang lagi ngaji. Selesai, tidak boleh diganggu. Sebagai penutup, saya mau ingatkan satu cerita nih tentang orang yang ngaji di masjid antara maghrib dan isya. Ini cerita panjenengan sudah tahu semua, cuman saya ingatkan. Ada bapak-bapak ini pengusaha sukses, konglomerat. Beliau itu setiap maghrib sampai isya ngaji Al-Quran, baca zikir di masjid. Maghrib di masjid, isya di masjid. Enggak keluar dari masjid. Kebetulan udah berapa hari nunggu paket nggak datang-datang. Beli barang dalam jumlah besar, uangnya diinvestkan hampir semua di sana, barang udah dikirim tapi nggak nyampe-nyampe. Perjanjiannya kalau udah dikirim ya udah, itu tanggung jawabnya yang ngirim bukan tokonya. Nah, hari itu dia lagi di masjid, anaknya datang. Pak, diberhentikan bapaknya baca Al-Quran. Ada apa nak, kok berhentikan saya ngaji? Alhamdulillah paketnya nyampe. Nilainya MM-an ini. Alhamdulillah paketnya nyampe. Bapaknya jawab, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kamu ini menghentikan saya baca Al-Qur'an cuma gara-gara paket 5M nyampe. Iya, Pak. Saya salah. Saya tidak mau melihat wajahmu lagi sampai tahun depan. Kamu saya usir pergi dari pandangan ayah ke pesantren sana, tinggal di pesantren itu 1 tahun, balik ke sini. Jadilah orang yang beradab. Kamu tidak adab kepada Al-Quran. Ini bapak benar kalau ini. Kita ini orang-orang gak benar. Itu yang gak benar, bapak yang gak benar. Lindu, alhamdulillah, jadi selamat ya, alhamdulillah. Wes engkau 5% gue ini. Pedebane sama gilanya bapak sama anak. Lah orang dulu merasa takzim pada Al-Qur'an itu penting. Jadi sampai anaknya itu diajari seperti itu. Belum cukup loh ya. Itu semua paket ini yang menyebabkan ayah berhenti ngaji. Semua paket tadi malam ini juga bagikan fuqara wal masakin. Ayah tidak mau uang tersebut masuk ke rumah ayah. Uang yang sudah menyebabkan ayah berhenti ngaji. Masya Allah, kalau ini diamalkan, bangkrut kita semua. Empek, betul gak? Habis. Wali-wali seperti itu. Saya cuma mau ngambil perbandingan. Kita kan gak seperti itu, belum ya. Cuma ngambil perbandingan tuh. Nah, kalau semangatnya tuh diambil. Semangatnya serius baca Al-Quran. Jadi kalau udah mau ngaji yang namanya handphone itu di silent. Kalau mau ngaji yang namanya telepon rumah itu dicabut atau apa ya kan. Mau ngaji pembantu rumah, orang rumah dikasih tahu. Kalau ada orang ketuk pintu, bukai, cari saya, suruh duduk dulu. Kalau mau nunggu, kalau nggak mau nunggu, suruh pulang. Ya, saya baru bisa ditemui setelah isya. Jangan ngetuk pintu kamar saya untuk alasan apapun, kecuali ada orang mau mati. Darurat, misalnya orang butuh pertolongan atau apa. Selain itu, jangan ketuk pintu kamar saya. Nanti setelah isya, saya akan keluar sendiri. Kalau habis isya, saya nggak jedul-jedul, bodo-bodo, bek menawa aku mati. Ini begitu. Ini orang dulu begitu, serius. Gak ada yang mengganggu. Waktu zikir ya zikir. Udah begitu masuk ruangan zikirnya, selesai. Masuk apa? Uzlah, meninggalkan manusia. Makanya jadi orang-orang yang soleh. Lah kalau kita ini kan baru ngerti ilmunya beliau-beliau itu. Nah minimal udah ngomongin yang baik, insya Allah kita bisa jadi orang yang baik. Minimal ketularan, ya minimal ketularan pelan-pelan. Saya baru bisa ngomong. Bodoh. Saya bisa ngomong, ibu bisa mendengarkan. Jadi saya dan Anda itu saat ini sama. Nah, saat ini di depan mata ini sama. Di belakang Anda jauh lebih hebat dari saya pengamalannya. Tapi kalau sekarang ini saya ngomong, panjenengan mirengaken. True. Cuman tetap ganjaran banyak saya insya Allah. Tapi jangan khawatir seperti perjanjian kita ya. Kalau banyak saya nanti di akhirat dum-duman ganjaran. Ya, enggak boleh loh. Apa sisian ninggal kancane entang swarga mboten ya. Mau masuk surga iling-iling. Yang rebo pagi biasanya itu kok belum kelihatan di mana? Lagi antri. Lu sakit antri enggak boleh dikejar ini iki. Ki jalan VIP sih. Ini ada jalan pintas, ini jalan tikus, ayo aja di sini. Wah. Terus begitu nanti saling tolong mau menolong. Di Al-Qur'an disebutkan orang-orang pada hari ini saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Kalau orang yang bertakwa tidak saling bermusuhan, mereka akan saling tolong menolong, termasuk caranya seperti itu. Alhamdulillah, jam 5:30 lewat 10, maghribnya sekarang udah mulai awal, ibu-ibu jalan pulang insyaallah sampai rumah maghrib. Jadi untuk sore hari ini tidak pakai tanya jawab. Jumat yang akan, Rabu yang akan datang insyaallah kembali bahas adab, mulai dari bab yang paling awal, bangun di tidur. Ya, dari bangun di tidur. Bangun tidur atau tidur? Bangun tidur, tidur lagi. Ya, bangun tidur. Insya Allah saya akan tulis buku khusus ya sendiri. Nanti kalau udah jadi bukunya, diterbitkan pelan-pelan sambil ngajar, sambil nulis. Setuju? Terima kasih hari Ahad kemarin ibu-ibu rawuh. Kalau ada yang susuan ngapunten ya. Ngapunten. Doakan 3 bulan kemudian bisa diselenggarakan oleh teman-teman ya, yang jauh lebih manfaat dan jauh lebih besar, lebih besar dan lebih manfaat. Saya punya satu cita-cita, tolong doakan Bu, roto abot tapi ini butuh kerjasama dengan banyak orang pinter. Saya pengen buat Aswaja Call Center. Aswaja Call Center, Ahlu Sunnah Wal Jamaah Call Center. Jadi nanti ibu misalnya ada orang telepon ke nomor tersebut, Anda terhubung dengan Aswaja Call Center. Jika ingin menanyakan permasalahan sholat, tekan nomor 1. Jika ingin menanyakan masalah zakat, tekan nomor 2. Jika ingin menanyakan masalah misalnya puasa, tekan nomor 3. Jika ingin tanya masalah ruwet-ruwet, tekan nomor 4. Jika ingin ngeyeli ustadznya, tekan nomor Nabi Soha. Mumet nih, telepon terus nanti begitu. Asik gak kalau ada yang begitu? Ini belum ada yang buat. Saya sengaja lontarkan ide ini terus, sampaikan, supaya direspon. Seharusnya ini kerjanya MUI. Di dunia belum ada. Ya, di dunia belum ada. Kalau kita bisa buat sampel kecilnya, insya Allah nanti kan banyak pakar yang tertarik. Banyak pakar yang tertarik. Karena gampang, gak susah. Tidak ada yang susah. Teknologi udah terlampau maju. Kan kasihan orang mau nanya, ngapunten ya. Kadang orang tuh mau datang tempatnya kiai, tempatnya ustadz, tempatnya habib, kalau enggak bawa apa-apa pakai wo, betul. Mau nanya satu hal, padahal takone mung bab sepele, tapi kalau enggak bawa apa-apa pakai wo. Padahal kan enggak seperti itu kan. Mau nanya tinggal nanya, cuman hatinya manusia seperti itu. Nah, coba kalau ada Aswaja Call Center ini. Udah nanya enggak ketahuan siapa yang nanya, ya kan enggak ketemu yang ditanya, jadi enggak punya rasa pakai wo, ya malu punya atau belum, masa nggak punya rasa malu, nggak punya rasa pakai wo-nya hilang, kemudian nanyanya juga bebas, ya jadinya nanti bisa dari rumah, dari mana, butuh waktu-waktu tinggal nanya telepon, ya cuman paitan telepon masa berat, dengan pulsa yang semurah mungkin, bukan yang dibisniskan seperti orang-orang itu juga ya, dibuat yang semurah mungkin, kira-kira tertarik nggak? Benar tertarik. Siapa yang mau buat? Ayo. Ini ide. Lo ide pernah dengar bu ide begini bu? Panjenengan selama belajar pernah dengar ide begini? Belum kan? Belum. Ini hanya teman-teman saya yang gila-gila nih yang punya ide begini.